Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Memasuki bab ke-20, beliau sebutkan dzikru zajri anit tajassusi wa su'id dhan, penjelasan tentang larangan keras untuk orang itu mencari-cari aib atau kejelekan orang lain. Dan demikian pula larangan keras untuk su'udzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Ahmad Ar-Riqam bitustar, qala haddathana Abu Al-Khattab Ziyad ibn Yahya, qala haddathana Abu Dawud, qala haddathana Sulaim ibn Hayyan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith, wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian prasangka buruk kepada saudaramu. Iyyakum wadh-dhann ma'ruf sebagai uslub tahdzir, uslub zajr, uslub larangan atau celaan kepada sesuatu. Karena dzon, prasangka, merupakan perkataan yang paling dusta. Jangan pula kamu tajassus, mencari-cari aib atau kesalahan saudaramu. Jangan pula tahassus, ada perbedaan antara tajassus dan tahassus. Ada yang mengatakan tajassus itu kalau untuk dirimu sendiri, tahassus itu kamu cari kesalahan orang lain untuk orang lain. Ya, ini kamu sampaikan kemudian apa yang kamu dapati itu kepada orang lain. Aku dapati sudah, aku dengar, aku lihat fulan begini, begini, begini. Atau ada juga yang mengatakan yang satu dengan perbuatan, yang lain dengan mata. Dengan perbuatan ya ini mencari tahu, pasang pendengaran, ngorek-ngorek kesana kemari. Atau dengan mata melihat kesana kemari untuk mendapati apa yang dia inginkan dari aib atau kejelekan saudaranya. Wala tabaghadu, jangan pula kalian saling membenci. Larangan untuk mukmin yang satu membenci mukmin yang lain, larangan pula dari asbab tabaghud, segala sebab yang mengakibatkan adanya kebencian atau permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Maka sebab itu pula terlarang. Segala sebab itu menjadi terlarang pula karenanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menghormati. Hadis diriwayatkan oleh banyak a'imah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. At-tajassus dan su'udzon, keduanya merupakan kejelekan, sifat buruk yang tercela, yang itu jauh dari akhlak mukminin, bertentangan dengan sifat seorang mukmin, dan bahkan itu menjadi salah satu sifat dan ciri munafikin, orang-orang yang dicela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tajassus demikian pula su'udzon, keduanya disebutkan di dalam hadis dan itu tersebutkan pula di dalam ayat Quran, antara lain dalam hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu al-ayah wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ila akhiriha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka, sepertinya fulan begini, sepertinya fulanah begini. Karena prasangka yang semacam itu dosa. Dan jangan kamu bertajassus, mengintai dan mencari-cari tahu aib dan kejelekan saudaramu. Wala tajassasu, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir ayat, wala tajassasu artinya jangan salah satu dari kalian mencari-cari aurat saudaranya, yakni aib saudaranya. Semula itu tertutup atau tidak dia ketahui, dia gali. Dia gali, dia cari-cari hingga dia mendapatinya. Maka dilarang di dalam ayat seorang muslim mencari apa yang tersembunyi dari saudaranya. Sarair. Sarair itu hal yang tersembunyi, tertutupi. Bukan suatu yang zahir. Artinya asalnya kamu gak tahu, gak ngerti. Mastur. Itu tertutup darinya. Kamu cari tahu, kamu korek dengan satu dan lain cara hingga kamu mendapatinya, hingga kamu mendengarnya atau melihatnya. Sehingga makna ayat, masih kata Ibnu Jarir, cukupkan dirimu dengan apa yang tampak dari saudaramu. Yakfi. Yang tampak bagimu dia khair, ya sudah, hukumi dan anggap dia ahlil khair, orang baik. Dan di situ celaan dan pujian. Artinya memang kalau tampak darinya kebaikan, ya kamu pantas memujinya. Oh, fulan masya Allah, fulan khair, fulan khair, fulan istiqamah. Dan itu pula celaan, artinya ketika kamu mencela juga berdasarkan yang tampak. Oh, fulan jelek dia. Dan kenapa ya? Tampak dia menipu orang ini, orang itu, membawa lari uangnya fulan. atau yang semisalnya, suatu yang tampak. Di situ pujian, di situ pula celaan. Bukan celaan atau pujian itu berdasarkan yang tersembunyi. Orang pada enggak tahu dan kamu juga asalnya enggak tahu. Kamu cela setelah kamu berhasil mengorek-ngorek tajassus tadi. Layaknya itu profesi intelijen. Intelijen kan memang mencari tahu, korek sana sini, kamu lakukan ini itu, kamu masuk ke sana kemari dengan satu dan lain cara, akhirnya kamu dapati, ternyata ini yang tersembunyi, yang masih terselubung itu kamu bongkar, kamu rusak tabirnya sehingga tampak, lalu kamu cela, fulan itu begini, fulan itu begini. Ana tahu, ana sudah bongkar ini itunya. Ana tahu setelah ana masuk ke sana kemari. Itu dilarang di dalam ayat. Wala tajassasu. Demikian kata Ibnu Jarir. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait ayat menyebutkan Allah melarang mukminin untuk mencari-cari aurat mukmin yang lain. Ya tatabba itu sengaja mencari ngorek-ngorek. Semula itu terpendam. Kalau misalnya itu barang misalnya terkubur di tanah, enggak ada yang tahu, kamu pun enggak tahu. Tapi kalau kamu korek, kamu gali-gali, kamu cangkul-cangkul, sehingga yang di kedalaman 1 meter akhirnya nongol, kelihatan. Ada ini, kelihatan ada barangnya ternyata. Ya begitulah aib orang. Semula itu terpendam, tertutup, kamu pun gak tahu. Ketika kamu korek-korek, kamu gali-gali, akhirnya setelah sekian waktu, setelah usaha ini dan itu, kamu ketahui. Dan itu bukan pujian bagimu, bukan hal yang terpuji untukmu. Berhasil menguak rahasia fulan. Ini masya Allah, ini orang berhasil mengorek dengan cara ini dan itu, dengan usaha ini dan itu, dia berhasil tahu rahasianya fulan. Itu tercela ya akhi. Jangan kamu anggap itu keistimewaan bagimu dan nilai plus. Itu negatif dan tercela. Kamu menyalahi ayat bimbingan ilahi. Kamu menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, kata Baghawi, ayat Allah melarang di dalam ayat untuk seorang muslim mencari-cari yang mastur, yang tertutup dari urusan orang, yang enggak diketahui, atau menggali-gali aibnya tadi. Demikian agar tidak dia bongkar sesuatu yang Allah sendiri menutupinya. Allah tutup, kamu yang bongkar. Itu aib, itu kejelekan pribadinya. Jangan kamu bongkar, jangan kamu rusak. Dan perbuatan semacam itu termasuk idza, mengganggu atau menyakiti mukminin. Allah katakan dalam Al-Ahzab 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan yang mengganggu atau menyakiti mukmin laki atau mukminat wanita tanpa Sebab yang mereka lakukan, sungguh yang melakukan itu telah melakukan buhtan, dosa besar, ithman mubina, dosa yang sangat nyata. Artinya, idza yu'dzun, gangguan yang termasuk paling berat, gangguan paling besar ketika orang itu membongkar aib atau kejelekan yang tertutupi dari saudaranya. Menampakkan aib yang Allah tutupi dari saudaranya. Dan itu yu'dzun. Sangat mengganggu, sangat menyakiti. Dan kembalikan pada dirimu sendiri. Kembalikan pada diri kita. Kalau kita punya suatu kejelekan yang malu kalau itu dilihat atau diketahui orang, kita tutupi. Ternyata fulan, ada seseorang yang kamu kenal mungkin, bongkar gitu. Dia tahu apa yang kamu lakukan, lalu dia sebarkan, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Betapa malunya kamu. Artinya perbuatan dia sangat mengganggu kamu. Sangat menyakiti hati kamu, menyakiti perasaan kamu. Yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Wal iyadzu billah. Oleh karena itu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, at-tajassus, mencari-cari aib saudaramu, itu adhiyah, mengganggu, menyakiti saudaramu, dan mengakibatkan permusuhan dan kebencian. Pasti akhirnya ada kerenggangan dan kebencian antara ini yang ngorek-ngorek dengan yang dikorek. Selain daripada itu, orang dengan itu juga telah membebani dirinya dengan sesuatu yang enggak seharusnya dia lakukan, bahkan bukan wewenang dia, apalagi kewajiban dia. Dia bebani dirinya. Wal'iyadzu billah, kadang sampai orang rela berkorban. Berkorban. Mungkin hartanya, mungkin waktunya, mungkin tenaganya dia korbankan. Dia bayar. Mungkin beli alat tertentu, dia bayar. Kan ini taklif. Yukallifu nafsahu. Dia bebani dirinya sendiri. Allah enggak perintahkan. Bahkan Allah larang. Dia beli alat, dia sewa ini, sewa itu. Dia, walhasil keluar biaya, tenaga, waktu, mungkin sampai tengah malam dia lakukan. Agar dia bisa tahu apa yang itu terahasiakan dari tentang saudaranya. Taklif, dia telah bebani dirinya dengan suatu yang gak harus itu dia lakukan. Dia bebani. Ya kalau saja dia mau bercermin, kalau saja dia sadar, wa taufik min indillah, taufik hanya dari Allah semata. Sebenarnya apa manfaat yang dia peroleh? Dia capek. Dia bebani dirinya sendiri. Harus ke sana, harus kemari, telepon sana, telepon sini, ngerekam sana, ngerekam sini, berbuat ini, berbuat itu. Capek. Ya red kalau itu sesuatu yang berpahala bagi dia. Pantas dia korbankan segalanya. Dosa. Tapi dia mau melakukan ini itu dan bangga na'udzubillah orangnya karena merasa berhasil atau tahu apa yang tidak diketahui oleh keumuman mukminin, karena memang rahasia dan orang nggak mau tahu, nggak mau menyibukkan diri dengan yang tertutupi semacam itu. Ini orang gali-gali. Di dalam At-Taubah ayat 47 Allah katakan tentang munafikin, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdha'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'un lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Asyahid pada ayat wa fikum samma'un lahum, kata Imam Mujahid, wa fikum samma'un, di antara kalian ada yang senang dengan munafikin. Ada orang-orang yang na'udzubillah ada kecintaan kepada munafikin. Sehingga karena cintanya ini dia setorkan kepada munafikin apa yang dia dengar dari mukminin. Mereka berada di tengah-tengah kalian, kata Allah. Mungkin saja dia mencuri-curi pendengaran, ini itu, bahwa mukminin begini, mukminat begitu. Yang dia peroleh ini kemudian dia setorkan ke tuannya, para munafikin. Mukminin begini begitu, mukminat begini begitu. Aku dengar fulan begini, fulanah begitu. Wa fikum sama'un lahum. Mereka itulah jawasis, jamak dari jazus. Orang-orang yang memata-matai dan mencari tahu apa yang ada pada kalian mukminin. Di dalam sunnah, selain hadis Abu Hurairah yang dibawakan Ibnu Hibban, banyak, antara lain hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam kalbunya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibai, mempergunjingkan kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, jangan pula kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yatba'ullahu auratahu. Karena yang mencari-cari aurat atau aib muslimin, Allah akan bongkar aib-aib dia. Wa man yattabi'ullahu auratahu yafdahullahu fi baitih. Dan kalau sudah Allah yang bongkar aibnya, aib manusia itu sebagai balasan dan hukuman baginya, akan Allah permalukan dia walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Kalaupun dia tutupi aib dia sendiri sedemikian rupa, akan terbongkar. Ada saja jalan untuk membongkar dan terbuka aib dia bagi orang lain. Hukuman, sebagai hukuman dari Allah karena dia melakukan hal yang serupa kepada saudaranya. Wal jaza min jinsil amal, dan hukuman itu balasan serupa dengan perbuatannya. Di awal hadis kalau diperhatikan, Rasul katakan, ya ma'asyara man amana bilizani walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang yang hanya iman dengan lisannya dan iman itu belum masuk di dalam kolbunya ini mengisyaratkan bahwa perbuatan itu sifat munafik, bukan sifat mukmin. Karena kalau benar ada iman dalam hatinya, kalau iman itu masuk ke dalam kolbunya, akan mencegah dia, akan menghalangi dia dari perbuatan yang semacam itu, mengorek-ngorek dan mencari-cari, menyebarkan aib dan kejelekan saudaranya. Begitu pula dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka in ittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta an tufsidahum. Kamu, Rasulullah katakan, kalau mencari-cari aib orang, apa yang dilakukan fulan dan alan, kamu akan merusak mereka, atau hampir sudah dekat kamu merusak mereka, hubungan kamu rusak dengan mereka, dan mereka pun akan semakin jelek, semakin rusak karenanya. Kata Abu Darda radhiyallahu an, kalimah sami'aha Muawiyah min Rasulillah nafa'allahu biha. Itu sabda Rasul yang didengar langsung oleh Muawiyah, dan itu yang benar-benar bermanfaat bagi Muawiyah. Ini saat beliau jadi khalifah, jadi raja, karena beliau awal raja dalam Islam dan raja teradil terbaik di dalam Islam radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu yang berguna bagi beliau dalam kepemimpinannya, dalam ini tidak mencari-cari tahu aib rakyatnya, sesuatu yang mereka sembunyikan. Lain perkara kalau itu terang-terangan dilakukan, pemerintah akan usut, akan tangkap dan seterusnya. Tapi suatu yang rahasia, ya sudah, berguna bagi Muawiyah, kata Abu Darda yang beliau dengar itu. Lebih jelas di lafaz lain yang Rasulullah katakan, a'ridhu anin nas, berpalinglah dari orang. Artinya berpalinglah, sudah enggak usah kamu cari tahu. Jangan kamu korek-korek apa yang mereka lakukan, padahal itu tersembunyi, tertutupi. Alam taro annaka ini betagai terriba finnas afsadtahum au kita tufsidahum. Karena kalau kamu mencari keraguan, menuruti keraguan kamu tentang orang, sehingga kamu cari-cari dan kamu korek, kamu akan merusak mereka, atau hampir-hampir kamu akan merusak mereka. Kata Imam Al-Munawi, makna hadis, kamu akan menjerumuskan mereka dalam fasad, dalam kerusakan. Karena kamu korek, kamu tampakkan sesuatu yang semula itu tertutupi dari mereka. Karena seringnya itu akan mengarah kepada dzawil hayat. Dzawil hayat itu orang yang ya tampak baik padanya, ya ini orang soleh, ahli istiqomah. Di dalam riwayat disebutkan aqillu dzawil hayat atharatihim. Tutupi atau minimalkan kepada dzawil hayat, orang yang tampak baik gitu kan, kelihatan orang soleh, fulan, orang ahlul baik, istiqomah, atharatihim, kesalahan mereka atau kejelekan mereka tutupi. Kalaupun itu ada, kalaupun itu tampak, selama dia ahlil khair, dzawil hayat, ini tampak solah dan istiqomah padanya, minimalkan, tutupi dan kurangi atharatihim. Mungkin saja dia terpeleset melakukan suatu maksiat atau kesalahan, suatu yang jelek, yang buruk, tapi yang diajarkan untuk itu diminimalkan, ditutupi sedemikian rupa. Dimaafkan, bahkan yang kalaupun itu suatu yang jelas, misalnya naudzubillah, itu masalah pembunuhan, kalau dia dzawil hayat, ya namanya manusia, mungkin dia emosi sesaat, kalap sampai membunuh misalnya. Ya orang semacam ini yang patut dan dianjurkan untuk dimaafkan. Karena kalau kamu maafkan, ya sudah dia kembali kepada istiqomahnya, orang baik. Beda dengan orang yang memang asalnya jahat, memang di luar sana dia preman, suka melakukan ini itu. Kan beda. Ini orang asalnya ahlil khair. Ala kulli hal, itu yang diperintahkan untuk terkhusus kepada wulatul umur, kepada pemimpin atau penguasa, nah, untuk tidak mencari-cari tahu aib atau kejelekan bawahannya atau rakyatnya. Dan seperti kata Abu Darda, itu betul-betul berguna, bermanfaat bagi Muawiyah, diamalkan dan dilakukan oleh Muawiyah dalam kepemimpinannya. Dan yang semacam itu pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu ta'ala an, saat suatu malam yakni beliau bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma sedang keliling kampung untuk meriksalah ini itu di Madinah. Walhasil saat malam itu tiba-tiba ada satu rumah yang menarik perhatian Umar dan Abdurrahman bin Auf. Lampunya nyala dan layaknya rumah di malam pada gelap, pada ini ada satu rumah kok lampunya nyala sekali, kuat sekali, terang sekali. Akhirnya tertarik Umar dan Abdurrahman, rumah siapa itu, ada apa itu, didekati dan dicari tahu ada apa ini, rumah siapa dan seterusnya. Walhasil singkat cerita, sampai diketahui di dalam rumah ini beberapa orang bersama pemilik rumah sedang mabuk-mabukan, minum khamr. Lalu Umar tanya kepada Abdurrahman bin Auf, bagaimana menurutmu? Ini apa yang harus kita lakukan? Beliau khalifah. Abdurrahman sadar radhiyallahu ta'ala, ya amirul mu'minin, tanpa kita sadari kita sudah tajassus. Semula kan kita gak tahu apa yang di dalam rumah ini, ngapain mereka di dalam, ngapain kita deketi, kemudian kita cari tahu apa yang di dalam, mungkin ditengok-tengok, dilihat apa yang dilakukan di dalam. Dan kita telah melanggar ayat Allah, katakan wala tajassasu. Maka kata perawi, ditinggal dan dibiarkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala an wa arda. Diamalkan hadis, diamalkan Quran, padahal beliau khalifah. Diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kita sepertinya melanggar ayat ya amirul mukminin wala tajassasu, kita sudah tajassus ini. Antas apa yang dikatakan tentang Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, kana waqafan inda kitabillah, orangnya sangat waqaf, sangat berhenti kalau sudah ada ayat yang menyebutkan, membicarakan tentang ini. Mungkin semula melakukan ini itu, tapi begitu ayat dibacakan, begitu disampaikan kepada beliau, langsung berubah, langsung berbenah. Dan saat ma'ruf kisah wafatnya Rasulullah SAW, Umar sempat, ya karena sangat cintanya kepada Rasulullah, enggak terima. Sampai beliau menghunuskan pedangnya, yang bilang Muhammad wafat, ini pedangku. Ini karena sangat cintanya beliau, enggak sadar. Sampai datang Abu Bakar radhiyallahu an, masuk ke rumah Rasul, mendapati Rasul telah wafat, dicium keningnya. Lalu kemudian Abu Bakar keluar menyampaikan ke mereka, yang ibadah kepada Allah, maka Allah maha hidup, maha kekal, tidak akan mati. Tapi yang ibadah ke Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Lalu beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Asyahid, ayat menyebutkan Rasul pun akan wafat sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya. Langsung lemas Umar mendengar ayat ini. Kata Umar, seakan-akan baru saat itu aku mendengar ayat dari lisan Abu Bakar. Padahal ayat ma'ruf sudah turun kapan. Asyahid, beliau langsung berubah, langsung sadar. Itu bedanya dengan yang lain, generasi terbaik umat ini. Mungkin saja namanya manusia sempat lalai, lupa ini. Tapi begitu ayat disampaikan, itu yang menghentikan mereka, itu yang merubah mereka. Tidak berkepanjangan, tidak diterus-teruskan. Ya seperti kejadian Abdurrahman bin Auf tadi. Langsung ditinggal oleh Umar. Sadar ini keliru, ditinggal oleh Umar. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis riwayat Muawiyah tadi. Afsadtahum, kalau enggak kamu akan merusak, rusak hubungan kamu dengan bawahanmu, dengan rakyatmu, renggang, jadi berubah jadi permusuhan, jadi ini. Au kita tufsiduhum, atau sangat dekat kerusakan itu kamu lakukan kepada mereka. Ini diajarkan, bahkan itu wulatul umur sekalipun, untuk tidak mencari-cari tahu aib atau kejelekan yang tertutupi, yang tersembunyi. A'ridhu, berpalinglah. Dan seperti kata Abu Darda, itu yang bermanfaat bagi Muawiyah karena beliau amalkan radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, man istama'a ila hadithi qaum wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udunihi al-anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar atau mencuri pendengaran dari pembicaraan orang dalam keadaan mereka enggak senang. Mereka enggak senang kamu ikut bersama mereka, di dekat mereka. Tapi kamu lakukan cara ini dan itu sehingga kamu bisa dengar, bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Atau bahkan merekanya pobi dan menjauh dari kamu, gak ingin dekat atau gak ingin bermuamalah dengan kamu. Tapi kamunya terus ngejar dan cari informasi apa yang mereka bicarakan. Yang mendengar pembicaraan suatu kaum dalam keadaan mereka benci kepadanya atau lari darinya, maka di hari kiamat akan dituangkan di telinganya anuk. Anuk itu lelehan atau cairan tembaga panas. Masyaallahul afiyah wassalam, akan dituangkan di telinganya di yaumul qiyamah. Dari awal orang enggak senang. Orang enggak pengin, bahkan lari menjauh dari kamu. Tapi kamunya dasar memang penyakit kejiwaan, fudul, ingin tahu apa yang dibicarakan mereka ini. Yes, mungkin dengan cara ini dan itu, kamu pasang ini dan itu, kamu lakukan ini dan itu, sehingga kamu bisa tahu, dapat, ternyata mereka bicara ini, ternyata mereka menyampaikan ini dan itu. Dituangkan di telinganya anuk, tetesan atau cairan tembaga yang dipanaskan di yaumul qiyamah di telinganya. Azab dan hukuman yang berat, karena memang perbuatan itu fahish, jelek sekali. Hukuman yang seberat ini tampak kalau perbuatan itu kabair, dosa besar, sehingga hukumannya seberat itu pula. Juga dalam riwayat Amr ibn al-Aswad dan Mikdam ibn Ma'di Karib, juga Abu Umamah radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW sebutkan, innal amir idza bataghar ribata finnas afsadahum. Seorang pemimpin kalau mencari-cari ribah itu keraguan, artinya mencari aib atau kejelekan bawahannya ini, ya dia akan merusak mereka kalau itu dia lakukan untuk membongkar dan mempermalukan mereka. Fulan berbuat ini, fulan berbuat itu. Dia tampakkan kalau, kata Munawi rahimahullah, dia tampakkan kalau dia itu enggak ada baik sangkanya kepada bawahannya, enggak ada husnudzonnya kepada mereka sama sekali. Yang jelas hadis, kata Imam Munawi, mengajarkan untuk bahkan seorang imam sekalipun, imam pemimpin, khalifah atau raja dan semisalnya, dianjurkan untuk taghaful. Taghaful itu tidak mencari tahu apa yang tersembunyi dari kesalahan orang, melalaikan atau melupakan itu, agar dia tidak mencari-cari atau membongkar-bongkar, mengorek-ngorek aib dan kejelekan mereka. Dan dengan itu kepemimpinannya akan langgeng, dia akan dicintai oleh rakyatnya, disegani. Yang tampak baru dia bisa lakukan, dia bisa tangkap, dia bisa hukum. Dan manusia secara umum, ya gak ada orang yang luput dari aib. Ada saja kejelekannya, ada saja aibnya. Kalau seorang pemimpin menghukum atau memuamalai bawahannya terhadap segala apa yang diucapkan, segala apa yang dilakukan oleh bawahannya, ya akan semakin rusak hubungan antara dirinya dengan bawahannya, akan renggang dan buruk apa yang terjadi di antara mereka. Makanya diperintahkan untuk a'ridu tadi dalam riwayat Muawiyah, a'ridu, berpalinglah, sudah enggak usah kamu cari, enggak usah kamu korek-korek. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kita melihat para sahabat salaf rahimahumullah radhiyallahu anhum mengamalkan perintah Allah ini, perintah Rasulnya. Seseorang datang melaporkan kepada beliau, Ibnu Mas'ud. Kata orang ini, Fulan, disebut namanya Fulan ini, aku mendapatinya lihyahnya ini, jenggotnya, basah, bercucuran khamr. Ya mungkin dia saat minum, kalau memang benar dia minum khamr, walhasil mungkin tumpah atau membasahi jenggotnya sehingga netes-netes itu, na'udzubillah, dari jenggotnya. Kata Ibnu Mas'ud mengomentari orang ini, inna qad nuhina 'anit tajassus. Kita dilarang untuk tajassus. Kamu dari mana bisa tahu sampai khamr itu ada di lehyahnya? Tampak kalau orang ini yang ngelapor ngikuti gitu. Artinya dikejar, mungkin diikuti kemana orang ini, apa yang dia lakukan, sehingga sampai tahu bahwa orang ini minum dan khamr itu, minuman keras itu, sampai tumpah dan membasahi jenggotnya. Enggak kemudian diterima berita itu oleh Ibnu Mas'ud. Enggak kemudian dibenarkan atau dikembangkan suf salaf. Itu bedanya. Itu yang membedakan mereka. Enggak kemudian senang dan disambut, misalnya kalau bukan sahabat. Masa? Di mana kamu lihat? Aji, betul, Fulan itu lehernya basah dengan khamr. Di mana dia minumnya? Coba. Bersama siapa saja dia? Ini, itu, kan panjang akhirnya nanti. Bersama siapa dia? Di mana belinya? Dari awal ditutup oleh Ibnu Mas'ud. Nuhina anit tajassus. Kita dilarang tajassus. Selesai. Kehormatan orang itu tetap terjaga. Walakin in yadhhar lana syai' na'khudz bihi. Kecuali kalau tampak jelas bagi kita, memang terang-terangan dia lakukan, ya itu akan dilakukan atau dihukum padanya. Ini mungkin dia minumnya mungkin di tempat tertutup, tempat tersembunyi. Mungkin saat keluar dari situ masih basah jenggotnya. bisa jadi ini yang ngelapor tajasusnya itu sampai ke arah sesuatu yang tadi takalluf, dia memaksakan diri, misalnya dia deketi, ya dari mana dia tahu bahasa ini khamr? Bahasa kan mungkin aja air, mungkin teh, Allah alam, mungkin madu. Dari mana dia bisa memastikan khamr? Berarti ada sesuatu tajasus, dia deketi, mungkin dia cium, kok bau cuka, bau khamr ini. Itu karenanya Ibnu Mas'ud mengingatkan dia, nuhina anit tajasus, kamu gak tahu kok saat dia minum khamr. Dia keluar dari tempat tersembunyi, mungkin ininya basah, ya sudah. Kamu husnudzon saja. Ngapain kamu tajasus, kamu deketi, kamu cium. Nuhina, kita dilarang. Jaga kehormatan saudaramu. Wala tajassasu, kata Imam Mujahid, khudhu ma dhahara lakum wa da'u ma satarallah. Kalian menghukumi orang yang tampak saja. La tatakallafu. Enak kan, enggak usah kamu bebani dirimu lebih dari itu. Fulan tampak khair, ya sudah kamu hukumi dia ahlil khair. Fulan tampak syar darinya, ucapannya, perbuatannya memang menampakkan kejelekan, ya kamu hukumi dia ahli syar. Selesai. Da'u ma satarallah, kata Mujahid. Biarkan, ya enggak usah kamu urus sesuatu yang Allah tutupi dari dia. Kamu pun enggak tahu asalnya, enggak usah kamu cari-cari tahu. Enggak usah kamu bongkar-bongkar aibnya. Dan itu yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, Imam Tabi'in. Ketika kamu bongkar-bongkar, namanya tajasus itu, aib saudaramu, kejelekan yang dia lakukan, yang semula kamu gak tahu, akhirnya kamu jadi tahu. Karena memang kamu korek, kamu gali-gali seperti tadi. Dan itu seperti kata Imam Ibnu Zaid rahimahullah, ketika orang memastikan, tanya, ngorek ke sana kemari untuk tahu benar atau tidak, itu tajassus yang haram. Dan semacam itu tabiat kilab, azakumullah, anjing. Anjing kan gitu, nendus-nendus. Dia enggak tahu ada makanan atau enggak di sini. Dia gunakan indera penciumannya, hidungnya atau lidahnya, ya cari-cari sampai dia dapat, ah di sini. Ini ada tulang di sini, kayaknya ada sisa daging di sini. Sifat kilab. Tabiatnya anjing, ngorek-ngorek dan nyari-nyari aib untuk dapat sesuatu yang dia inginkan. Bukan demikian seorang mukmin. Itu pula yang dikatakan Hasan al-Basri rahimahullah, la tas'al an amali akhikal hasan wassayyi' fa innahu minat tajassus. Jangan kamu tanya tentang amalan saudaramu yang baik, yang jelek. Melakukan apa dia? Apa yang dia ucapkan? Apa yang dia katakan? Karena itu tajassus yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.